Ada Unesha, ada Ramayana, juga ada Randy Soteng. Siapa dia kalau bukan Kerry Mahesa New Palapa. Selamat siang bro. Yo bro. Kau pembohong dan kau pendusta, mengapa berpaling cinta karena melihat dia banyak rupiah. Dia lelaki, aku lelaki. Dia punya cinta, aku pun sama. New Palapa spesial buat kamu-kamu semuanya yo. SNP seluruh Indonesia. Yeah, oh bro. Hosek. Seperti gincu merah menghiasi bibirku. Pagi kamu katakan sore hilang cintamu. Thank you. sore hilang cintamu. Seperti tatang aku yang ada di jari, kau ucapkan sore hilang cintamu. Engkau mainkan sandiwara cinta dengan cerita dusta. Dia lelaki, aku lelaki, dia punya cinta, aku pun sama. Tetapi aku yang lebih dulu mengenal cintamu, mendapatkan cintamu. Tapi siang bro.